Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mengkaji dan mengulangi kajian kita, yaitu membedah tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 251. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fahazamuhum bidznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahu al-mulka wal hikmata wa'allamahu mimma yasha' walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Para pendengar RRI rahimakumullah, maksud ayat itu adalah mereka tentara Jalut Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya, yaitu Daud, perintah dan hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini, tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Para pendengar RRI yang berbahagia, ayat ini adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu subangsi kepada Jalut dan para tentaranya ketika mereka memohon kepada Allah Subhanahu Talut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran, kemudian berikanlah kekokohan, dan bantulah kami, berikanlah pertolongan untuk melawan orang-orang yang kafir. Kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran lagi bahwasannya tatkala tentara Talut mengalahkan Jalut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di mana Daud ketika itu, yang di mana Talut berkata kepada sebelum peperangan, kalau hendak berperang gunakanlah baju besi untuk melawan para tentara dari Jalut ini. Akan tetapi telah dibuat pakaian besi oleh ayahnya. Ketika itu pakaian ini tidak muat untuk si Daud. Walaupun bagaimana Daud ini, dia sanggup membunuh pasukan yang luar biasa, yaitu Jalut, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mengalahkannya, yaitu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keganasan bagaimanapun, pasti niat yang baik Allah akan dapat menyelakkan yang demikian, atau dapat memerangi keganasan, menyingkirkan keganasan itu. Kezaliman pasti dapat terhapuskan dengan kebaikan walau bagaimanapun, karena Allah Subhanahu wa taala dia yang telah memberikan kuasa atas segala orang yang telah dikehendakinya. Bagaimana mungkin orang yang enggak menggunakan pakaian berlapis baja, dia muda mampu mengalahkan pembesar, yaitu Jalut, penguasa dari bala tentara musuh dari Talut. Lantas Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini, walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din lafasadatil ard. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan yang lainnya, pasti rusaklah bumi. Walau bagaimanapun, ganasnya Israel pasti akan musnah dengan apa? Dengan tentara dan bala bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kerusakan pasti itu akan dihindari dan akan dikesampingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bagaimanapun nantinya Israel ini, kalau kita kaitkan, maka ada nanti pasukan khusus yang dapat menghapus mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, para pendengar, saya didampingin oleh para syuyukh Ustaz Kabir kita, Ustaz Hanafi Ismet yang tidak asing lagi, Ustaz Zainal Arifin, yang dapat membedah bagaimana sih orang yang kecil mampu mengalahkan orang yang gede, bagaimana orang bawahan dapat menjatuhkan orang atasan. Ini yang akan dipaparkan oleh kedua ustaz tersebut. Kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Jadi di sini kita menemukan Talut dapat mengalahkan tentara Jalut dan Daud dapat membunuh pemimpin pasukan perang, yaitu Jalut sendiri. Kenapa? Bagaimana kiatnya dan bagaimana caranya? Tidak lepas bermunajat kepada Allah, keyakinan yang penuh kepada Allah, dan berusaha semaksimal mungkin. Karena di sini disebutkan fahazamuhum biiznillah. Mereka semua kalah berkat izin Allah. Sebelumnya lagi disebutkan kamim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan kecil dapat mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Kajian tauhid begitu mengental di saat-saat pembahasan tentang perang. Jadi di sini menariknya, kenapa kok Al-Qur'an menceritakan tentang perang itu kan masa lampau, kisah sejarah? Tidak. Di dalam kisah perang ini termotivasi umat yang membacanya bagaimana kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan perang sembarang perang di sini, tapi perang mengarahkan kita untuk menebalkan iman, mengokohkan keyakinan, dan mempertebal ketawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kuatnya tawakal tadi. Maka disebutkan ada seseorang yang bekerja untuk semata-mata mengharapkan tawakal kepada Allah, maka tiap pagi itu kambing datang ke depan pintu gerbang tempat peribadatannya. Besok dia juga tawakal kepada Allah datang. Suatu ketika dia diajak oleh tetangganya, kawannya, ayo kita pergi, ada jamuan makan. Katanya, tidak, saya bertawakal kepada Allah. Tidak, ini ada jamuan makan. Akhirnya dipaksa dia pun pergi untuk mengikuti jamuan makan itu. Besoknya tidak datang lagi kambing yang membawa susu, yang apa, yang dia peras hasil susu dari kambing tersebut. Dia bilang, tadi malam merupakan malam musibah bagiku karena ketidaktawakalanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki datang dari Allah aku tolak hanya untuk mengharapkan rezeki yang datang dari manusia. Maka di sini merupakan pelajaran yang begitu berharga, bahwa izin Allah itu jugalah yang menghantarkan manusia menang. Dengan izin Allah itu jugalah menghantarkan Indonesia itu merdeka. Dengan izin Allah itu jugalah kita dapat berhasil meraih segala kesuksesan yang pernah kita alami. Para pendengar RRI hadakumullah, menarik sekali apa yang telah disampaikan Ustaz Zainal Arifin, bahwasannya setiap kita jangan lupa, dengan izin Allah kita dapat melakukan aktivitas kita. Karena bagaimanapun usaha dan upaya yang kita lakukan, khususnya dalam peperangan, strategi bagaimanapun kuatnya, kalau tidak karena izin Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menang. Kita melihat bagaimana sebelumnya banyak dari kelompok-kelompok yang kecil ditindas, dihabisin dan sebagainya. Kita melihat Bosnia, kalau kita rujuk, kalau dengar dari teman-teman Bosnia waktu belajar di Timur Tengah di sana, bagaimana mereka itu dihabis, dilunyam dan sebagainya oleh musuh-musuh Islam ketika itu. Akan tetapi dengan izin Allah ada segompolan pasukan yang mana pembela kebenaran muncul. Ini yang jarang sekali. Ketika kita sudah memiliki peralatan perang yang hebat, kemudian pasukan yang hebat, janganlah kita merasa bahwasannya ini penentu bahwasannya kita dapatlah memenangkan seseorang dan sebagainya. Akan tetapi yang perlu kita pertebal di sininya, walaupun persiapan kita kurang, tapi keyakinan kita tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun hebatnya yang kita hadapi, yang kita takuti, ganas musuh yang kita hadapi, pasti dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebenaran dan kebaikan. Pada kesempatan ini juga beberapa hal yang akan dipaparkan oleh Ustadz Hanafi Ismet berkenaan ayat ini. Kami silahkan, Ustadz. Ya, terima kasih Pak Safiar. Ternyata Allah bersama kebenaran. Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pada peperangan ini kembali Allah menampilkan sebuah kisah bahwa yang menang itu adalah Talut. Dan ada satu sosok yang muncul di sini adalah Daud. Daud pada saat itu sebagai salah satu tentara Talut. Dan Daud yang kemudian diangkat menjadi nabi banyak belajar dari sang pemimpin. Nah, ini saya maksud ini. Ada regenerasi. Ternyata Talut meninggalkan kadernya Daud. Nah, Daud ini yang membunuh si Jalut. Dalam kisah seri Al-Quran untuk cerita anak-anak atau adik-adik, itu disebutkan dia seorang pelempar batu yang ulung. Ya, jadi batu itu dimasukkan ke dalam ketapel, dia lemparkan begitu kuat dan cepatnya batu itu sampai mengenai kepala Jalut dari jauh. Walaupun pakai topi baja itu jauh. Pakai baja. Tapi kena mukanya. Kena mukanya. Berdarah semua, haju mati langsung. Langsung mati. Nah, jadi di sini kemenangan itu memang dari Allah. Kita lihat kembali bahwa kamim fi'atin qalilah itu sebagai pamungkasnya begitu. Satu hal yang sangat realitas sekali. Begitu Jalut mati, nah karena mereka berperang untuk raja, mati raja, semangatnya selesai. Turun, selesai. Nah, sebenarnya perang itu tidak lama sebenarnya. Ya, siapa yang dulu matikan pemimpinnya? Nah, kemudian atas kemenangan ini Allah masih tetap memberikan kerajaan dan hikmah kepada Talut. Dan diceritakan ya, dia tatalah kembali kehidupan orang-orang Israel. Maka dari tangan Talut inilah muncul sesosok generasi yang bernama Daud. Yang kemudian Daud ini sebetulnya melanjutkan keberhasilan pondasi pembangunan yang telah dimulai oleh Talut. Yang kemudian Nabi Daud dengan kekuasaannya yang sudah merambah kemana-mana meninggalkan Nabi Sulaiman. Yang Nabi Sulaiman berada pada puncak kejayaan kerajaan Nabi Daud. Pendengar yang berbahagia, nah, maka dengan kemenangan yang diberikan Allah kepada Talut, ini harus menjadi sebuah inspirasi bagi umat Islam bahwa mereka juga akan memenangkan pertarungan demi pertarungan yang mungkin pada awalnya melelahkan, tapi insya Allah akan menjadi sebuah sumber inspirasi dan semangat bagi umat Islam ketika mengkaji ayat-ayat seperti ini. Jadi terus kalau kita melihat, ya, walau la daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ard. Maka kita melihat pada ayat ini juga, ya, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Yakinlah, Walaupun Amerika sehebat apapun sekarang, Allah akan menurunkan tangan kekuasaannya. Kalau tidak, hancur semua. Nah, inilah mungkin dapat saya sampaikan sebagai tambahan buat Pak Safir. Baik, para pendengar RRI rahimakumullah, dapat kita simpulkan bagaimana orang yang kecil yang enggak pakai lapis baja sanggup dia mengalahkan orang yang menggunakan lapis baja. Dan ceritanya juga melalui ketapel ya, Ustaz ya. Iya. Dapat membunuh sang raja yang begitu hebat, yaitu Jalut. Begitulah kalau izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita sadari, itu bukanlah hal yang mudah. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala kita meminta, ya Allah turunkan kepada kami itu emas dari langit, langsung turun emas. Tidak. Begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirim Talut, kemudian generasinya Daud, dengan apa? Mendalami hikmah. Kemudian dengan hikmah ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada keduanya itu apa? Kekuatan yang luar biasa. Kalaulah sudah sosok seorang pemimpin dia hebat, kemudian ditandain dengan pengetahuan dan kecerdasan, insyaallah melawan apapun dengan izin Allah, keganasan pasti akan sirna dan muncullah bahwasannya karunia Allah itu akan dicurahkan atas semesta alam. Ini merupakan sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah disampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi dan pendengar khususnya. Jazakumullah khairu jaza. Saya Muhammad Syafiar didampingin Ustaz Zainal Arifin PhD dan Ustaz Hanafi Ismail MA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.